kita bersama. Janji bersama telah sirna. Takkan pernah terbayang kenangan tentangmu dalam mimpi. Kamu jadi serius gitu? Pakai bawa-bawa nama Risma segala lagi. Ah, bodo amat. Minggir, aku mau lewat. Hai. Kini kau bersamanya, tak pantas aku untukmu.